Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fa ha'ula'i ghalatu fi aslaini. Maka mereka Jahmiyah telah terjatuh dalam kesalahan dalam dua pokok masalah. Yang pertama, dhannuhum, sangkaan mereka bahwasanya iman adalah semata-mata percaya dan semata-mata tahu. Laisa ma'ahu amalun, tanpa diiringi dengan amal, baik amal hati ataupun amal badan, tanpa diiringi dengan halun keadaan, yaitu keadaan hati, wa harakatun, dan gerakan, keinginan, rasa cinta dan rasa takut yang ada di dalam hati. Dan hal ini adalah min a'zami ghalatil murji'ati mutlaqan, adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh murji'ah, yaitu tidak memasukkan amal hati ke dalam iman. Ini kesalahan terbesar yang dilakukan oleh jahmiyatul murji'ah, tidak memasukkan amal hati ke dalam iman. Maka sesungguhnya amal hati yang dinamakan oleh sebagian orang-orang sufi dengan ahwal, dengan maqamat atau manazil sa'irin atau maqamatul arifin, ini semuanya istilah-istilah sufi. Ahwal, maqamat, manazil sa'irin, maqamatul arifin. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya, maka semua yang apa yang ada di dalamnya boleh jadi diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka amal hati yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jadilah bagian dari iman wajib. Dan sebagian maqamat, sebagian ahwal, itu ada sesuatu yang Allah cintai namun tidak Allah wajibkan. Maka amal hati yang Allah cintai namun tidak Allah wajibkan, itu termasuk iman mustahab. Amal hati yang Allah wajibkan, yang pertama itu amal hati yang Allah wajibkan, maka setiap mukmin harus memilikinya. Dan seorang mukmin yang mencukupkan diri dengan amal hati yang Allah wajibkan, maka dia masuk dalam golongan abrar ashabul yamin. Sedangkan orang yang melakukan amal hati yang Allah wajibkan, kemudian melakukan yang kedua, amal hati yang Allah anjurkan, maka dia termasuk dalam golongan al-muqarrabin as-sabiqin. Contohnya adalah mencintai Allah dan Rasulnya, dan bahkan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Bahkan menjadikan Allah, Rasulnya dan jihad di jalannya lebih dia dicintai daripada istri dan hartanya. Contoh yang lain adalah rasa takut kepada Allah semata tanpa rasa takut kepada makhluk. Berharap kepada Allah semata tanpa rasa harap kepada makhluk. Bertawakal kepada Allah semata tanpa makhluk. Kembali kepada Allah semata tanpa inabah. Punya rasa kembali kepada Allah ini dengan rasa takut kepadanya. Bagaimana firman Allah, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepada semua orang yang awak, orang yang memiliki suka kembali kepada Allah, hafidin, lagi menjaga diri. Itulah orang yang khasya rahman bil ghaib, merasa takut kepada Allah ar-Rahman bil ghaib, dalam keadaan tidak bisa melihat Allah. Waja'a biqalbin munib, dan datang dengan hati yang penuh dengan kembali dan taubat. Contoh yang lain adalah cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal dan permusuhan karena Allah. murka. Tadi disampaikan oleh Syekhul Islam, kalau amal hati ini dinamai oleh sebagian orang-orang sufi dengan istilah ahwal, jamak dari hal. Demikian juga maqamat, jamak dari maqam. Disebut juga dengan manazil, disebut juga dengan maqamatul arifin. Ini semua maknanya adalah amal-amal hati. Maka di sini kita lihat pentingnya tahu makna istilah. Kalau orang tidak tahu istilah, makna istilah, maka ketika ulama membahas masalah hati kemudian menyebut menggunakan istilah ahwal, maka bisa diterjemahkan dengan keadaan. Yang ini ditangkap maknanya berbeda dengan makna yang aslinya dimaksudkan. Karena ahwal di sini artinya amal hati. Dan kalau diterjemahkan dengan keadaan, keadaan ya duduk, berdiri dan semisalnya. Atau kalau diterjemahkan keadaan adalah keadaan hati, merasa takut, tawakal, keadaan hati. Dan istilah ahwal dengan pengertian amal hati ini banyak digunakan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah di buku-buku beliau berdua. Sangat sering menggunakan istilah ahwal. Di Al-Furqan Bain Al-Rahman wa Al-Syaitan dan di buku-buku yang lain sering disebutkan dan digunakan istilah ahwal, dan maknanya adalah bagaimana beliau sampaikan, ini adalah a'malul qulub, amal-amal hati. Sehingga hal ini menunjukkan bahasanya ya, boleh-boleh saja menggunakan istilah hak dari berasal dari orang yang menyimpang, ahli bidah, ya, dengan makna-makna yang benar. Kepulisan Ibn Taimiyah demikian juga Ibn Qayyim sangat sering sekali menggunakan istilah ahwal dengan makna amal qulub. Ini adalah istilah hak sufi ya. Beliau memakainya ya, karena ya tidak masalah ahwal, dan maknanya dalam dunia sufi juga artinya adalah a'malul qulub. Dan beliau gunakan istilah ahwal dengan makna a'malul qulub. Maka meskipun itu istilah khas sufi ya, beliau memakainya. Maka istilah khas yang dimiliki oleh Ba'du ahli bidah, maka jika digunakan adalah ahli sunnah, dan makna tersebut makna yang tidak masalah ya, maka menggunakannya juga tidak masalah. Orang tidaklah kemudian kemudian dikatakan jangan pakai istilah kayak gitu, pasal dengan ahli bidah ya. Tidak disikapi dengan demikian. Biasa saja dipakai saja oleh Ibn Taimiyah. Nanti akan kita di kitab lima juga banyak kita jumpain di istilah ahwal dengan makna amal qulub. Dan asal yang kedua, kesalahan fatal yang kedua yang dilakukan oleh Jahmiyah adalah mereka punya sangkaan bahwa semua orang yang difonis oleh Allah sebagai orang yang kafir dan kekal di neraka, maka itu sebabnya adalah karena tidak ada di dalam hati orang tersebut sedikit pun ilmu dan tasdik. Jahmiyah mengatakan semua orang yang difonis kafir oleh Allah dan Rasulnya, maka difonis kafir karena tidak punya ilmu dan tasdik. Maka pernyataan mereka ini adalah pernyataan yang mereka buat dalam keadaan mereka menyelisihi indra, menyelisihi akal sehat dan syariat, dan menyelisihi apa yang disepakati oleh semua kelompok manusia yang masih selamat fitrahnya. Bahkan pendapat mereka tersebut menyelisihi jamahir nazar, Nazar di sini artinya ahlul kalam. Jumhur yang sangat besar dari ahlul kalam. Jamahir itu digunakan, istilah jamahir itu jamak dari jumhur, digunakan untuk pendapat yang pendapat satu atau dua orang dan yang lainnya tidak demikian. Ini cuma pendapat satu orang, selain dia menyelisihinya, itu berarti menyelisih jamahir. Namun kalau kalau itu yang menyelisihi itu banyak, nah, maka dikatakan jumhur, menyelisih jumhur. Nah, tapi kalau yang dia selisih itu terlalu banyak sehingga dia paling-paling cuma sendiri atau berdua atau bertiga, ya pokoknya dianggap bilangan yang sangat sedikit, maka disebut menyelisih jamahir. Maka di sini ada nazar para ahli kalam. Nah, maka ada ahli kalam yang mengatakan dengan perkataan, yaitu ahli kalam berupa Jahmiyah mengatakan dengan perkataan tadi. Dan itu cuma ahli kalam Jahmiyah satu dua orang, ahli kalam Jahmiyah sokong semua ahli kalam menyelisih Jahmiyah. Maka di sini Jahmiyah memiliki pendapat yang nyeleneh dalam dunia ilmu kalam. Maka penyelisihan terhadap jamahir itu bisa berstatus sad, berstatus pendapat nyeleneh. Cuma satu orang menyelisih, yang lainnya itu cuma sendirian. Nah, pendapat yang sendirian ini namanya sad. Nah, karena dia menyelisih jamahir, maka menyelisih jamahir, nah itulah yang disebut dengan sadun, pendapat yang jelemeh. Fainal insan, karena punya manusia patya arif, terkadang mengetahui masalah kebenaran bersama orang lain, meskipun demikian dia mengingkar kebenaran tersebut karena hasadnya pada orang tersebut, kan, atau karena dia ingin posisi yang lebih tinggi dari badannya, yaitu kesombongan, atau karena hawa nafsu. Dan hawa nafsu tersebut yahmilu mendorongnya untuk melampaui batas pada orang lain dan membantah semua yang dikatakan oleh orang lain dengan cara apapun, padahal dia di dalam hatinya tahu bahasanya kebenaran bersamanya. Dan mayoritas orang yang menistakan Rasul telah yakin bahasanya kebenaran bersama para Rasul, dan para Rasul itu benar. Akan tapi boleh jadi karena hasad mereka, atau dikarenakan li'irajatim al-uluwa, karena mereka menginginkan kedudukan yang tinggi di muka bumi, wariyata dan kepemimpinan, yaitu karena kesombongan. Dan boleh jadi karena kecintaan mereka dengan agama kemusyrikan mereka, Allah dikatakan oleh yang mereka telah lama berada, telah lama mereka memeluknya. Dan dikarenakan mayat selalum apa yang mereka dapatkan dari berbagai tendensi berupa harta, kedudukan, pertemanan dengan kelompok orang dan yang lainnya. Kalau sedekah tanpa alif artinya sedekah, tapi kalau sedekah dengan alif maka artinya adalah persahabatan. Saya rasa maka mereka beranggapan bahasanya mengikuti para Rasul itu berarti meninggalkan hawa nafsu yang mereka sukai, atau akan terjadilah perkara yang tidak mereka sukai. Akhirnya mereka mendustakan para Rasul dan memusuhi para Rasul dan musuh para Rasul. maka jadilah mereka termasuk orang yang manusia yang paling kafir semacam Iblis dan Fir'aun. Padahal mereka tahu di annahum, mereka yakin bahasanya mereka di atas kesalahan dan para rasulullah berada di atas kebenaran. Oleh karena itu orang-orang kafir tidak pernah bisa menyebutkan satu argumentasi yang benar yang bisa menjadi cacat kebenaran para rasul. Namun mereka hanyalah mengandalkan mukhalafati ahwa'ihim, menyelisih hawa nafsu mereka. Mereka hanya mengandalkan bahasanya jika mereka mengikuti rasul, maka mereka akan menyelisih keinginan dan hawa nafsu mereka. Semacam perkataan orang-orang kafir kepada Nuh, apakah kami akan beriman kepadamu wattaba'aka al-ardalun, dan orang-orang yang jadi pengikutmu adalah orang-orang yang hina. Dan satu hal yang maklum kita tahu bersama, bahasanya diikuti oleh orang-orang yang kira, orang-orang yang hina, rakyat jelata, memiliki pengikut semacam ini, ini bukanlah cacat dalam kebenaran yang dibawa. Akan tapi mereka orang-orang yang berjuit, orang-orang yang elit tersebut tidak suka jika orang-orang yang du'afa, orang-orang yang rendah, yang hina, yang jelata berserikat bersama mereka. Memiliki kesamaan dengan mereka. Sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengusir orang-orang yang lemah semacam Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang yang lemah di sini orang miskin dan atau golongan budak semacam Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Khubab bin Arab, Amr bin Yasir, Bilal dan semacamnya. Ini adalah kejadian di Mekah. Qabla ayakuna di sahabati ahli sufah, sebelum ada istilah ahli sufah di kalangan para sahabat. Maka roda dunia itu berputar. Di sini disebutkan bahasanya ketika di Mekah Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang miskin. Pada saat sebelum Mekah, saat Nabi Muhammad wafat adalah orang yang kaya-kaya. Dia sakit berat dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, aku cuma punya anak perempuan satu, hartaku banyak." Sebelum dia hijrah ke Madinah, dia digolongkan sejenis dengan Amr bin Yasir, sejenis dengan Bilal. Dia orang rendahan, orang miskin, orang yang tidak punya duit. Ketika Fatun Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang kaya. Maka Allah turunkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan firman-Nya berkaitan dengan permintaan orang-orang musyrik tadi, janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan sore, yuriduna wajha, yang mereka menginginkan semata-mata wajah Allah. Ma'alaika min hisabi min syaih wa ma min hisabika alihim min syaih, maka bukanlah kewajibanmu memperhitungkan amal mereka sedikitpun, dan mereka juga tidak punya kewajiban untuk memperhitungkan amalmu sedikitpun. Fatatudah, maka jika engkau mengusir mereka, fatakuna minal zalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Maka demikianlah kami berikan cobaan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, orang-orang yang elit dengan orang-orang yang miskin, supaya berkatalah orang-orang yang elit, orang-orang yang kaya, apakah mereka-mereka orang-orang yang kiri dan miskin tersebut, mannallahu alaihim, Allah berikan anugerah kepada mereka, min bainina, tanpa kami, alaihissalatu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui siapakah orang-orang yang bersyukur. Demikian juga semisal perkataan Fir'aun, apakah kita beriman kepada dua manusia, yaitu Musa dan Harun, yang dia adalah manusia semisal dengan kita, dan kaumnya yaitu Bani Israel adalah budak-budak kita. Dan ini bukan cacat dalam kebenaran Musa. Demikian juga perkataan Fir'aun, alam nurabbika fina walida. Fir'aun mengatakan kepada Musa, wahai Musa, bukankah engkau telah kami pelihara, bukankah kami telah memeliharamu fina di tengah-tengah kami, di keluarga, di istana Fir'aun, walida, ketika engkau masih kecil. Walabista fina min umurika sinina, dan engkau bertahun-tahun dari umurmu tinggal di tengah-tengah kami. Wa fa'alta fa'alata allati fa'alta, dan kau telah berbuat apa yang engkau, perbuatan yang telah engkau lakukan, yaitu bunuh Kipti dengan tidak sengaja. Mukul orang mati. Wa anta minal kafirin, dan kau adalah termasuk orang-orang yang ingkar. Engkau ini tidak tahu terima kasih. Sudah dididik sejak kecil, bertahun-tahun di keluarga Fir'aun, kok sekarang menyesat-nyesatkan Fir'aun, mengkafir-kafirkan Fir'aun. Demikian juga spesial perkataan orang-orang musyrik Arab, inna tafil huda ma'aka, tidak kami mengikuti petunjuk bersamamu, nutakhattaf min ardina. Maka kami akan tersambar dari bumi kami, negeri kami. Kami akan tercabut, terusir darinya dengan segera. Maka jika kami ikuti petunjukmu, maka kami akan terusir dari kampung halaman kami. Kami tinggalkan harta. Ini bukan alasan untuk tidak mengikuti hidayah. Demikian juga Allah berfirman, awalam memakin lahum haraman amina, yujiba ilaih samaratu kulli syai' wa rizqan min al-jannah. Maka Allah katakan, bukankah kami telah berikan kekuasaan kepada mereka haraman aminan, yang mereka dalam keadaan aman di tanah haram, mereka aman dari serangan, dari pembunuhan yang dilakukan oleh sebagian orang Arab Syria dengan sebagian yang lain. Itu tiba ilaihi samaratu syai', didatangkan ke tanah haram Mekah berbuah-buahan dari segala tempat sebagai rezeki bagi mereka dari sisi kami. Maka Allah katakan bahasanya, bahkan Allah telah memberikan mereka rasa aman, ya, maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada mereka kemudahan mendapatkan rezeki buah-buahan. Demikian juga perkataan kaum Su'aib kepada Su'aib, apakah salatmu memerintahkan kamu supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau memerintahkanmu untuk agar kami meninggalkan anak ala fi amwalina, kami berbuat untuk harta-harta kami apa yang kami sukai, yaitu curang dalam takaran dan timbangan. Ini adalah penyakit sosial kaum Syu'aib. Demikian juga perkataan lestat orang-orang musyrik, yang kami jumpai nenek moyang kami ala ummatin, ummatin di sini maknanya di atas satu agama, dan kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Maka inilah alasan-alasan yang Allah ceritakan, alasan-alasan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang semuanya adalah bukan alasan untuk tidak beriman. Wahabi umum, maka perkara ini dan semisal dengannya bukanlah alasan yang menyebabkan benarnya para rasul. Bahkan alasan-alasan ini menjelaskan annaha tukhalifu iradatahum, bahwasanya para rasul itu menyelisih keinginan mereka, hawa nafsu mereka, dan adat kebiasaan mereka. Oleh karena itu maka mereka tidak mau mengikuti para rasul, dan mereka itu semua kita yakini adalah orang-orang kafir. Bahkan Abu Thalib dan yang lainnya, mereka mencintai Nabi dan mencintai tingginya agamanya Nabi, agamanya Muhammad. Dan mereka, Abu Thalib dan kawan-kawan, tidak ada pada dirinya rasa hasad dengan Nabi. Bahkan mereka yakin benarnya Nabi. Akan tetapi mereka yakin bahasanya mengikuti Nabi itu konsekuensinya adalah firaku firaka anna fi mutaba'atihi firaka dini adaihim. Berarti mereka harus berpisah dengan agama nenek moyang mereka, dan konsekuensinya orang-orang Quraisy akan mencela mereka. Famahtamalat nufusuhum, maka jiwa mereka tidak sabar untuk meninggalkan adat kebiasaan, dan tidak sabar untuk mendapatkan celaan. Maka mereka tidaklah meninggalkan iman, maka mereka tidak beriman bukanlah li'adamil ilmi, karena mereka tidak punya ilmu tentang benarnya apa yang diimani, bahkan semata-mata hawa nafsu. Oleh karena itu, maka setelah penjelasan di atas, bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwasanya semua orang kafir hanyalah kafir dikarenakan mereka tidak punya ilmu tentang Allah? Maka bagaimana mungkin bisa kita benarkan perkataan Jahmiyah yang mengatakan semua orang kafir adalah kafir karena tidak punya ilmu dan tidak punya tasdik terhadap Allah? Ini adalah maka keterangan yang lewat adalah dalil-dalil yang sangat jelas menunjukkan bahasanya orang-orang kafir itu tahu Rasul itu benar, kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mereka kafir karena hasad, karena menyelisih hawa nafsu, atau karena berat meninggalkan hawa nafsu, dan seterusnya. Walam yakfi al-Jahmiyah, bahkan orang-orang Jahmiyah tidak merasa cukup untuk menetapkan bahwasanya semua orang kafir adalah orang yang bodoh dengan kebenaran. Bahkan Jahmiyah mengatakan wala ya'rifu anna Allah mawjudun haqqun. Orang kafir itu disebut orang kafir, orang yang Allah vonis sebagai orang kafir itu disebut orang kafir karena mereka-mereka tidak mengenal Allah adalah wujud yang hak. Dan kekafiran menurut Jahmiyah bukan hanya semata-mata al-jahlu, bukan semata-mata al-jahlu billah, kebodohan tentang Allah, atau kebodohan tentang biaya hakin kana, dengan kebenaran dalam bentuk apapun. Namun kebodohan dalam anggapan Jahmiyah adalah kebodohan dengan sebuah kebenaran tertentu, yaitu adalah mawjudun haq, kebenaran tentang wujud dan eksistensi Allah. Maka parahnya mereka bukan hanya mengatakan kekafiran hanyalah semata-mata al-jahlu, namun al-jahlu biwujudillah al-haq, al-jahlu dengan wujud Allah. Mereka enggak doang kalau dianggap orang kafir, orang-orang yang Allah vonis sebagai orang kafir itu karena dianggap mereka tidak mengetahui kalau Allah itu ada. dan keberadaan Allah adalah satu hal yang benar. Nah, inilah yang inilah sebab kenapa orang-orang yang difonis orang kafir difonis oleh Allah sebagai orang kafir. Ini jelas satu anggapan yang sangat-sangat salah. Wanahu wanah kulluhum, dan kita dan semua manusia melihat sejumlah orang-orang kafir, mereka telah mengetahui dalam hati mereka bahwasanya agama Islam adalah hak. Dan mereka pun telah menyebutkan alasan yang menghalangi mereka untuk iman. Apa alasannya yang Allah ceritakan di Al-Quran? Boleh jadi karena dimusuhi oleh keluarga sendiri, boleh jadi karena adanya harta yang mereka dapatkan misi hatihim dari keluarga dan kabilah serta suku mereka, yang seandainya mereka memutuskan untuk beriman, maka mereka akan keluarganya, sukunya akan memutuskan harta tersebut dari mereka. Masalah finansial, masalah pendapatan. Jadi kalau ya, maka sebagian orang kafir itu kafir. Kenapa? Karena ketergantungan ekonomi. Ekonominya bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan kalau beriman, maka kolega-kolega, maka pelanggan-pelanggan dan yang lainnya akan menghentikan, menghentikan kerjasama. Wah, ini sama dengan menghentikan dan mematikan pendapatan. Aduh, ini kalau beriman, ya sudah, nggak beriman saja. Itu alasan sebagian orang kafir. Wa iman. Dan boleh jadi karena mereka khawatir jika mereka beriman, mereka tidak lagi memiliki kehormatan di sisi kaum muslimin sebagaimana kehormatan dan status sosial yang tinggi yang telah mereka dapatkan dalam agama kekafiran mereka. Dan Allah tendensi-tendensi yang lain semisal itu yang telah mereka jelaskan bahwasanya itulah yang menghalangi mereka untuk beriman. Padahal mereka punya ilmu bahasanya dinul Islam, agama Islam adalah satu hal yang benar dan agama kemusyrikan mereka adalah batil. Wa hadza mawjudun, dan ini kaidah ini dijumpai dalam semua perkara yang bersifat benar. Dijumpai ada orang yang mengakui dengan hatinya kalau itu benar, namun secara lahiriah dia menentangnya dan memusuhi orangnya karena dia punya prasangka bahasanya hal tersebut akan mendatangkan manfaat untuknya dan mencegah bahaya dari dirinya. Maka kaidah ini bukan hanya berlaku dalam masalah iman. Adanya orang-orang yang mengakui pendapat orang lain itu benar namun memusuhi orang lain, ini tidak hanya dalam masalah iman. Tidak hanya dalam masalah iman, itu dalam masalah dunia juga dijumpai demikian. Dalam masalah dunia dijumpai dengan demikian. Terus jadi karena benci tidak suka dengan teman kerja, ya, maka ketika teman-temannya ini usul di rapat, ditolak. Ditolak. Kenapa? Apa alasan penolakannya? Apa itu karena bukan usulan yang bagus, usulan yang diberikan oleh temannya itu usulan yang jelek? Enggak, bukan karena sebenarnya usulan bagus, itu bagus untuk pengembangan diri, bagus untuk ini, kemajuan. Namun apa? Nah, yang usul dia, yang usul dia, saya gak suka sama dia, kata. Maka kaidah ini bukannya berlaku dalam masalah iman, berlaku dalam juga dalam perkara dunia. Dijumpai dalam perkara dunia, orang yang sebenarnya dalam hati mengakui ini satu hal yang bagus, satu hal yang manfaat, satu hal yang menguntungkan, satu hal yang memberikan kemajuan untuk kita bersama. Akan tapi karena yang usul dia, saya enggak suka dengan dia, maka tek bantai. Maka secara zahir dia menentang, padahal sahabatnya sebenarnya mengakui bagus. Boleh jadi kalau orang ini kemudian yang jadi pimpinan, usulan tersebut akan dia laksanakan besok. maka kaidah ini berlaku untuk semua perkara. Semua perkara yang dia hakun, semua umur yang dia hakun, semua perkara yang benar. Dijumpai ada orang-orang yang tidak setuju, menentang, membangkang, memusuhi, padahal sebenarnya dalam hatinya dia mengakui kalau itu satu hal yang bagus dan benar. Jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kekasih hati kalian, sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Siapa saja di antara kalian yang loyal dengan Yahudi dan Nasrani, maka dia adalah bagian dari orang Yahudi dan Nasrani. Ini Allah tidak langsungkan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka aku lihat orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu penyakit nifaq. Itu orang-orang munafik. Mereka bersegera menemui orang-orang kafir dan mengatakan kami khawatir tertimpa bencana. Maka boleh jadi Allah akan datangkan kemenangan bagi kaum muslimin au amrin min indihi, atau ketetapan adab dari sisinya. Maka jadilah mereka orang-orang munafik ini menyesali apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Wa yaqulul ladzina amanu, dan berkatalah orang-orang yang beriman, apakah mereka itulah orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan benar-benar iman, bahasanya mereka itu bersama kalian, sungguh hapus aman mereka, dan mereka adalah menjadi orang-orang yang merugi. Para ahli tafsir sepakat bahasanya ayat ini, surat Al-Ma'idah ini, turun disebabkan kelompok orang. Jadi ada klaim ijma dari Ibnu Taimiyah, ijma ahli tafsir. Wa mufassiruna muttafiqun. Ahli tafsir ijma bahasanya ini turun disebabkan kelompok orang yang mereka menampakkan keislaman sedangkan dalam hatinya terdapat penyakit. Maka mereka khawatir orang-orang Islam itu kalah, akhirnya mereka loyal dengan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya, dikarenakan kekhawatiran yang ada dalam hati mereka, bukan karena mereka punya keyakinan Muhammad itu dusta dan Yahudi dan Nasrani itu benar. Riwayat yang paling terkenal tentang masalah ini adalah dari sahabat Ubadah bin Samit. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki mawali inna lima wali minal yahud, sesungguhnya aku punya orang-orang dekat dari kalangan Yahudi, dan aku berlepas diri kepada Allah dari loyalitas terhadap orang-orang Yahudi. Maka berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul, akan tapi aku adalah orang yang khawatir bencana, oleh karena itu maka aku tidak berlepas diri dari loyalitas kepada orang-orang Yahudi. Ini perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka turunlah ayat ini. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul terperang kalau dia loyalitas, punya loyalitas dengan orang Yahudi dengan alasan cari jalan selamat. Kata orang oportunis. Ya, kalau kira-kira orang Islam kok mau kalah, ya sudah, belok ke sana selamat. Kalau kira-kira orang Yahudi yang mau kalah, ya, maka berbusa-busa mengatakan kami adalah bagian dari orang beriman, supaya kecipratan keuntungan. Kemudian Wali Mursi'ah, yang mereka adalah orang-orang yang mengatakan iman adalah sekedar percaya dalam hati dan ucapan lisan, wal a'mal dan amal badan itu bukan bagian dari iman. Maka di antara mereka adalah ada sekelompok ahli fikih yang tinggal di Kufah dan ahli ibadah yang berada di Kufah. Namun Jahmiyah atau namun Mursi'ah, fukaha'ul Kufah ini tidaklah sama dengan Murji'ah Jahmiyah. Maka di antara Murji'ah yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Kenapa disebut Murji'atul Fuqaha? Karena banyak yang berpendapat dengan pendapat ini adalah para pakar fikih dari yang tinggal di Kufah, itulah Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya. Fa'urifu, nah kalau Murji'atul Fuqaha ini dikenal anal insan atau fa'arafu, maka mereka tahu, mereka Murji'atul Fuqaha tahu bahasanya manusia tidaklah mukmin jika dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, padahal dia punya kemampuan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Berbeda dengan Jahmiyah yang mengatakan boleh jadi dia mukmin. Orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat, asal dia punya ilmu dan punya tasdik, maka dia mukmin. Kalau Murji'atul Fuqaha tidak, orang kayak ini kafir. Wa'arafu dan Murji'atul Fuqaha mengetahui bahasanya Iblis dan Fir'aun dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang kafir, padahal ada tasdik dalam hati mereka. Akan tapi mereka Murji'atul Fuqaha, jika mereka tidak memasukkan amal hati ke dalam bagian iman, maka konsekuensinya adalah sama, mereka punya perkataan sebagaimana perkataan Jahmiyah. Namun jika mereka memasukkan amal hati ke dalam iman, maka mereka seharusnya memasukkan amal badan juga ke dalam iman. Fa innaha, maka sesungguhnya amal badan adalah konsekuensi daripada amal hati. Ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan, Al-Sunnah memiliki kaidah talazumul zahir bil batin. Talazumul batin bil zahir. Bahasanya keadaan hati itu berkaitan erat, memiliki hubungan yang sangat-sangat erat dengan keadaan lahir alias amal badan. Maka jika mereka Murji'atul Fuqaha ini memasukkan amal hati ke dalam iman, konsekuensinya mereka harus mengatakan amal badan bagian dari iman. Akan tapi mereka memiliki hujah-hujah syariat disebabkan disebabkan karena hujah-hujah tersebutlah, maka perkara itu rancu bagi mereka. Karena mereka Murji'atul Fuqaha melihat bahwasanya Allah membedakan dalam Al-Qur'an antara iman dengan amal. Bagaimana firman Allah di banyak tempat, alladzina amanu wa amilus shalihat. Namun di sisi yang lain mereka melihat bahwasanya Allah berbicara kepada manusia dengan iman, berbicara dengan iman sebelum adanya amal. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati. Sebelum sholat sudah disebut dan sudah dipanggil iman. Maka ini berarti sudah ada iman sebelum wujudul amal. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Sebelum melakukan amal ibadah sholat Jumat sudah disebut mukmin. Kemudian mereka juga mengatakan seandainya ada seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dohwatan, Allah alam nanti kita carikan maknanya. Wamata, dan dia meninggal sebelum wajib atasnya satupun amal, maka dia mati dalam keadaan mukmin dan dia adalah penghuni surga. Maka ini dalil bahasanya amal badan bukan bagian dari iman. Ini subhat Murji'atul Fuqaha. Mereka katakan jika ada orang yang ada orang yang masuk Islam jam 10 pagi, jam 12, jam 11 meninggal, dia belum punya amal apapun, belum punya amal apapun, belum sholat, belum apa-apa, cuma baru syahadat saja, gimanakah nasib orang ini? Mu'min ahli jannah. Loh, berarti amal badan bukan iman, kata mereka. di sebuah mereka. Padahal ya memang itu memang mukmin, orang seperti tadi masuk Islam jam 10, jam 11 mati, belum ada salat zuhur, belum ada puasa, belum ada yang lainnya, dia mati mukmin. Namanya jadi masalah adalah apa? Orang yang tidak punya amal dalam keadaan mampu beramal, ini jadi masalah. Mukmin kah dia? Adapun orang yang tidak punya amal karena memang dia tidak mampu untuk beramal. Kenapa dia tidak mampu beramal? Sudah mati jam 11, maka dia belum punya amal salat zuhur atau yang lainnya. Dia baru punya amal kapankan bertada. Ya, maka mereka tidak paham antara ma'al kudrah dengan adamul kudrah. Kalau orang seperti ini disebut mukmin. Kenapa? Karena adamul kudrah. Untuk tidak ada, tidak memiliki kemampuan untuk beramal. Kalau Musyatul Fuqaha mengatakan kami menerima kalau iman itu bertambah dengan pengertian bahasanya setiap kali Allah turunkan ayat maka kita wajib memiliki tafsir terhadap ayat tersebut. Maka tafsir terhadap ayat yang baru ini tertambahkan kepada tafsir kepada ayat sebelumnya hingga bertambah iman. Akan tapi setelah sempurna syariat yang Allah turunkan maka iman tidak lagi bertingkat-tingkat menurut mereka. Takkan iman manusia seluruhnya adalah sama. Iman yang terbitunan awalin seperti Abu Bakar dan Umar itu sama dengan iman manusia yang paling berlumuran dosa semacam Hajjaj bin Yusuf, Abu Muslim Al-Khawthani dan yang lainnya. Dan Murji'ah Al-Mutakallimuna minhum, yang ahli kalam dari mereka dan ahli fikih dari mereka mengatakan bahasanya amal badan boleh jadi disebut iman namun ini adalah sebutan maja karena amal adalah buah dari iman dan konsekuensi iman dan karena amal badan adalah dalil iman. Dan mereka berkomentar berkaitan dengan sabda Nabi iman adalah 60 atau 70 sekian jaban. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah meninggalkan gangguan dari jalan. Sebutan iman untuk menghilangkan gangguan dari jalan di sini adalah majaz. Ya, maka Murji'atul Fuqaha mengatakan amal badan disebut iman itu adalah ala sabilil majaz. Kemudian Syekhul Islam akan membahas ada tiga jenis murji'ah yang telah kita baca itu akhir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa